Mitra bisnis upaya penuntasan kasus bailout Bank Senturi terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR, KPK, kepolisian, serta kejaksaan yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara transparan. Jika kita mengikuti kronologis masalah sejak diputuskannya merger 3 bank rusak menjadi Bank Senturi, hingga keluarnya keputusan bailout yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah, sebenarnya telah tercermin betapa banyak kejanggalan yang terjadi. Namun ironisnya, berbagai kejanggalan itu terkesan diupayakan untuk tidak menjadi fokus perhatian publik oleh beberapa kalangan yang terlihat aktif berusaha membelokkan persoalan. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, jika suara-suara yang berupaya untuk membelokkan persoalan dalam kasus Bank Senturi lebih kuat, bukankah sangat besar potensi kasus ini bakal macet di tengah jalan, Pak? Ya, memang. Betul. Tapi kan urusan besar yang mandek di kita kan udah terbiasa kan kita. Sekarang malah rakyat sudah terbiasa ada pemerintahan, enggak ada pemerintahan, enggak apa-apa itu. Tertib aja gitu. Macet ya macet sendiri, terurai ya terurai sendiri, enggak ada polisinya gitu kan. Salah satu kejanggalan yang harusnya menjadi fokus perhatian publik adalah peran mantan anggota UKP3R, Marsilam Simanjuntak, dalam rapat KSSK. Bapak yakin itu memang Marsilam? Iya. Saya percaya Pak Marsilam. Nah, di dalam rekaman yang katanya suaranya Marsilam Simanjuntak itu dia memberi komando. Loh, kok Marsilam kok bisa mengkomando? Itu apa kedudukannya? Jadi ada apa gitu? Itu juga jelas. Dia disuruh oleh Presiden mewakili Presiden. Baik, Pak Kwik. Untuk mereview kejanggalan dalam kasus ini, apakah proses pemberian bailout terhadap Senturi memang tidak wajar? Oh ya, terang. Setiap bank, kalau sedang kesulitan likuiditas, itu berhak minta FPJP, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek. Nah, pada tanggal 14 September tahun 2008, itu kesulitan. Kesulitan tetapi persyaratannya mengatakan boleh. Karnya masih 8%. Ketika itu Bank Senturi karnya 2,35%. Nah, Gubernur BI Pak Budiono terus mengeluarkan peraturan BI yang mengatakan bank yang kesulitan likuiditas bisa mendapatkan kalau karnya di atas 0%. Setelah itu pada hari yang sama lalu disuntik duit 800 miliar lebih gitu. Lalu itu gimana gitu, itu kan masa seorang Budiono bisa melakukan hal seperti itu? Kan mestinya ada tekanan atau ada yang nyuruh kan. Nah, ini semua yang mengundang. Jadi begitu banyak urusan yang bertentangan dengan nalar, dengan akal sehat. Lah, inilah yang mengundang sampai ada panitia angket, sampai orang pada demo segala macam. Jadi bukan begitu saja, bukan dihasut atau bagaimana, tetapi memang aneh. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.